بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد يعني في الحديث أبو هريرة ما شاء الله yang di atas lantai dua semua menghafal di lantai dua ini. Oh ada kasih yang di halaman طيب فمن حفظ فليقرا الرحيم قال الإمام الحافظ الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب قول الله جل ذكره باب فرمان الله جل ذكره وحل لكم للصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم باب tentang ayat ini. Dan yang dimaksudkan dengan bab ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum turunnya ayat ini. Jadi bukan membahas tentang tafsir ayat ini, tapi menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi sebelum turunnya ayat ini. Dan itu menjelaskan tentang awal-awal Islam, tata cara puasa di awal-awal Islam. Setelah turunnya ayat ini, maka dihapuskan cara yang lama menggunakan cara yang baru. Kita baca hadisnya sehingga lebih dipahami maksudnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ubaidullah ibn Musa laqabnya Badam an Israel bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i an Abi Ishaq, ini kakeknya Abi Ishaq As-Sabi'i an Al-Bara' radhiyallahu anhu dari Al-Bara' wa Ibn Al-Azib semoga Allah meridainya qala, belum menceritakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah meridai mereka semua. Idza kana ar-rajulu shaiman, apabila seseorang dari mereka berpuasa. Fa hadara al-iftara, lalu datang waktunya iftar, buka puasa. Fanama, dan ternyata dia telah tidur. tertidur, qabla an yuftira, sebelum dia buka puasa, lam yakul lailatahu wa la yawmahu hatta yamsi, maka tidak boleh makan pada malam itu dan juga pada hari itu sampai keesokan sore harinya lagi. Jadi waktu berbuka itu dari mulai waktu iftar sampai dia tidur. Kalau dia sudah ketiduran terlebih dahulu belum iftar, maka nggak boleh buka puasa. Malam itu, pagi hari esoknya nggak boleh puasa sampai sore berikutnya. Ini tata cara puasa di awal Islam. Dipaham ya? Batas nggak boleh makan tidur. Puasa sama dari mulai fajar sampai maghrib. Maghrib waktu iftar. Ya, batas iftar sampai puasa berikutnya adalah tidur. Kalau dia nggak tidur, ya boleh makan sampai dia tidur. Maka sudah nggak boleh lagi makan dan bangun tidur sudah berpuasa kembali. Jadi kalau misalkan dia saking ngantuknya, saking capeknya kerja seharian gitu ya, terus tertidur pas waktunya iftar, ya sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai keesokan hari. Itu di awal Islam. Qala wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana shaimah. Dan sesungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansari dulu pernah berpuasa. Falamma hadar al-iftaru, ketika datang waktunya buka puasa, atam ra'atahu, dia datang kepada istrinya. Faqala laha, bertanya kepada sang istri, a'indaki ta'am, apa kamu punya makanan? Qalat la, tidak ada. Tidak ada makanan saat itu. Walakin antaliku fa'atlubu laka, tapi saya akan pergi mencarikan makan untukmu. Wa kana yawmahu ya'mal, dan Qais ini sepanjang harinya ya'mal, bekerja. Faghalabat su'aynahu, terkalahkan oleh kedua matanya. Artinya apa? Ngantuk berat, tertidur karena capeknya. Sudah tidur, berarti apa hukumnya ya kan? Tidak boleh makan lagi sampai keesokan sore harinya. Faja'athu imra'atuhu, tidak lama datang istrinya. Falamma ra'athu, ketika istrinya melihat dia tidur, qalat, dia mengatakan, khaifatan lak, celaka kamu, merugi kamu. Ya udah ya, bakal diperkirakan ya bakal kesulitan puasa keesokan hari karena belum makan sama sekali. Sudah seharian puasa, kerja berat, waktunya iftar, nah iftar tidur, enggak boleh makan minum lagi sampai keesokan hari lagi, maghrib lagi. Khaibatan lak. Falamma tasafa an-nahar rusya 'alai. Benar saja, ketika keesokan hari di pertengahan siang, husya alih, dia pun pingsan. Pingsan dikarenakan tidak makan. Fadzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa nadhhabil ayah, maka turun ayat ini. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, dihalalkan untuk kalian pada malam-malam puasa rafath kepada istri-istri kalian. قَالَ فَفَرِحُ بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا, maka mereka berbahagia, bersuka cita dengan turunnya ayat ini dengan farhan syadida, gembira yang amat sangat. Karena melepaskan beban. Barakallahu'alaikum. Qal wa nazah, dan juga turun ayat. Wa kulu wa syrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi. Lanjut. Minal fajr. silakan kamu makan, silakan kamu minum, hingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Selesai. Baik, ini hadis barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang puasa di awal-awal Islam. Puasa di awal-awal Islam, ya kan. Jadi puasa di awal Islam, ketika waktunya iftar, silakan makan, silakan minum, buka puasa, silakan mengumpuli istri, selama belum tidur. Ya, muqayyadun binaum, tidur. Disebutkan dalam lafadz yang lain, li Abi Syekh, dengan lafaz kanal muslimuna idza aftaru ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisa. Ma lam yanamu. Malam yanamu, faidha namu lam yaf'alu syai'an min dhalika ila mithliha. Dahulu kaum muslimin di awal-awal Islam, bila mereka iftar, waktunya buka puasa, mereka makan, mereka minum, mereka mendatangi para istrinya selama belum tidur. Bila mereka telah tidur, tidak boleh mengerjakan apapun dari pembahasan di atas. Sampai kepada waktu iftar berikutnya. Jadi batasannya apa? Naum, tidur. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dengan lafaz. Kana al-muslimuna fi awal al-islam yaf'aluna kama yaf'alu ahlul kitab. Kana al-muslimuna fi awal al-islam yaf'aluna kama yaf'alu ahlul kitab. Idza nama ahaduhum lam yat'am hatta al-qabilah. Idza nama ahaduhum lam yat'am hatta al-qabilah. Dahulu kaum muslimin di awal-awal Islam, mereka melakukan seperti yang dikerjakan ahli kitab, yaitu bila salah seorang di antara mereka tidur, tidak boleh makan lagi sampai iftar berikutnya. Ini kaitnya dengan tidur. Baik. Ada hadis yang lain, inda Abi Dawud, dari hadis Abdullah bin Abbas, juga datang yang semisal dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, menjelaskan qaidnya, batasannya adalah salat isya. Lafadznya adalah kana nasu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana nasu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallu al-atamah, idza sallu al-atamata hurrima alaihim at-ta'am wasyarab wan-nisa wasamu ila al-qabilah. Yang artinya dahulu kaum muslimin di masa Rasulullah SAW di awal Islam, apabila mereka selesai salat atamah, salat isya, maka diharamkan atas mereka makan minum wanita, dan mereka harus berpuasa sampai waktu iftar berikutnya. Ini yang kedua, menggunakan batasan sholat isya. Barakallahu fikum. Cara menjamaknya, kata Al-Hafidz rahimahullah dalam syarahnya, yuhtamal ay yakuna dhikru salatil isya likauni ma ba'daha madhannatun naumi ghaliban. Belum ada ihtimal, ada kemungkinan penyebutan salat isya dikarenakan setelah isya waktunya orang tidur pada waktu pada umumnya. Sehingga dibahasakan isya. Umumnya mereka ketika itu selesai isya langsung tidur. Sehingga batasan hakikinya adalah an-naum. Wattaqid fil haqiqati innama huwa bin-naum. Batasan yang hakiki itu dengan tidur. Nah, umumnya di masa itu orang tidur setelah salat isya. Sehingga dia mulai maghrib sampai isya. Itu waktunya buka puasa, waktunya iftar, waktunya sama istri, segala macam. Begitu selesai isya, tidur, maka waktunya puasa kembali sampai iftar berikutnya. Fahimtum? Itu di awal-awal Islam. Ketika turun ayat ini yang dibahas kali ini, maka hukum itu tidak berlaku. Tayib, sepanjang malam silakan makan, silakan minum sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajr. Silakan kamu makan, silakan kamu minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Itu makan dan minumnya. Yang terkait dengan bab ini terkait dengan arrafatu ila nisaikum. Juga boleh mengumpul istri dari mulai maghrib sampai fajar shadiq. Maka inilah durasi orang makan, minum sekaligus sahur. Baru mulai saum ketika terbitnya fajar shadiq. Ini menjadi kaifiah baru, dan dengan itu dibedakan antara puasa ahli kitab dengan puasanya kaum muslimin. Apa itu? Makan sahur. Disebut dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Kata beliau, yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Paham ya? Sehingga ada waktu panjang dari mulai maghrib sampai fajar shadiq. Dan terkait dengan pembahasan sahur akan dibahas sendiri dalam bab kitab ini. Dan khulasanya dianjurkan mengakhirkan sahur sampai menjelang subuh. Tetap puasanya adalah ba'da thulu'il fajr shadiq. Ketika terbitnya fajar shadiq masuk adzan subuh, itu tetap puasanya sampai maghrib. Dari maghrib sampai fajar shadiq itu diperbolehkan makan, minum, mengumpul istri, dan dianjurkan sahur menjelang subuh tadi. Dan sampai sekarang itulah tata cara puasanya kaum muslimin. Dipahami ya, yang sebelumnya dimansukh dengan turunnya ayat ini. Barakallahu fikum. Wahada wabih. Tayyib. Terkait dengan ayat ini, khonamitin azakumullah, yang dibahas sekarang ini, menjelaskan kepada kita yang pertama, bolehnya rafath kepada istri dari mulai maghrib sampai subuh. Wahilla lakum lailatul shiyam rafathu ila nisaikum. Nah, meskipun itu Ramadan, meskipun itu bulan-bulan puasa, untuk malam harinya diperbolehkan. Baik. Wa hadha wadih. Terkait dengan ayat yang kedua, kulu washrabu ila akhirih, ini menjelaskan batas makan dan minum sepanjang malam sampai terbitnya fajar shadiq. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dengan asbab nuzul kita bisa memahami tentang sebuah ayat sebelumnya, apa peristiwanya, ketika turun ayat bagaimana peristiwanya. Jadi antara faedah mengkaji asbab nuzul, memahami ayat, fahmul ayah, memahami sebuah ayat dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah at-takhfifat syar'iyyah, keringanan dalam syariat. Inna dina yusrun, sesungguhnya agamanya adalah mudah, ya kawan. Sehingga hal-hal yang memberatkan umat ini dimansukh, dihapus, dan diganti dengan yang mudah-mudah. Sehingga farihu biha farohan syedida. Mereka berbahagia sekali dengan turunnya ayat, dikarenakan betul-betul memberi keringanan bagi mereka untuk berpuasa. Faedah yang lain adalah kondisi para salaf terkait dengan urusan ekonomi dan perkara dunia. Dahulu serba terbatas, serba tidak punya, serba tidak ada. Untuk iftar saja tidak ada, harus cari dulu. Namun kondisi ekonomi yang semacam itu tidak menghalangi mereka untuk semangat beramal soleh, semangat beribadah kepada Allah. Bahkan ekonomi yang semacam itu tidak menghalangi mereka untuk berjihad fisabilillah, ya, berdakwah ila Allah, membela agama Allah dalam kondisi ekonominya pas-pasan bahkan kurang. Sehingga ibadah enggak ada alasan ekonomi. Yang kaya, yang miskin, semuanya wajib beribadah, wajib beramal saleh. Terkait dengan dakwah dan tarbiyah enggak ada hubungan sama ekonomi. Yang lapang rezekinya, yang sempit rezekinya, tetap ada perjuangan dakwah dan tarbiyah. Pembahasan thalabul ilm, mencari ilmu juga demikian, enggak ada sangkut pautnya dengan masalah ekonomi. Yang kaya, yang miskin, wajib untuk tafaqquh fiddin, wajib untuk thalabul ilm. Intinya jangan sampai bab ekonomi, kemiskinan, kefakiran menghalangi kita untuk beramal soleh, entah berilmu, entah beramal, entah berdakwah, entah tarbiyah, entah berjuang. Jangan menghalangi. Dikarenakan para salaf, para sahabat kondisinya seperti itu, dan mereka berjuang-juang Islam. Tayyib, membabi aula, lebih-lebih lagi yang di zaman sekarang ini, yang kondisinya jauh lebih luas, lebih lapang daripada para salaf, harus lebih bersemangat dalam perjuangan ilmunya, perjuangan amal solehnya, perjuangan dakwahnya, tarbiyahnya, ila akhiriha. Sekali lagi, jangan beralasan dengan ekonomi. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Yang berikutnya, tentang ayat tadi, wa kulu wa syrabu. Ada peristiwa sebelum turunnya ayat ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab qaulillahi ta'ala, bab qaulillahi tabaraka wa ta'ala, wa kulu wa syrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abiyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma timmus siyama ila al-layl. Silakan kamu makan, silakan kamu minum hingga selesai kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam, sampai maghrib. Qal fihi anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bab ini ada hadis dari Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridhainya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang disebutkan sebelumnya. Yang kali ini akan berbawakan peristiwa khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Kalau yang sebelumnya dua ayat sekaligus menjelaskan tentang kaifiyah puasa di awal Islam. Yang ini akan dibawa hadis terkait dengan peristiwa sebelum turunnya ayat ini. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hajjaj ibn Minhal, qala haddatsana Husain ibn Bashir, قال أخبر حسين بن عبد الرحمن الشعبي عامر بن سراحيل الشعبي An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari Adi bin Hatim semoga Allah meridainya berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat ini, hatta yatabayyana lakumul khayyatul abiyadu minal khayyatil aswadi. Sampai sini. Ketika turun ayat ini, amattu ila iqalin aswad wa ila iqalin abiyad. Saya menuju, amattu iqasattu, saya bermaksud menuju ke sebuah iqal warna hitam dan iqal warna putih. Tahu iqal? Kalau orang dulu di imamah dikasih iqal di kepalanya itu. Ini sekali dikasih nama iqal. Kalau iqal dulu semacam kayak tali untuk mengikat sesuatu. Nah, beliau ambil tali iqal warna hitam dan warna putih. Faja'altuhuma tahta wisadati, saya jadikan di bawah bantalku. Sudah? Faja'altu anzuru fil lail, aku terus mencermati di malam hari. Dulu enggak ada lampu ya. Dulu enggak ada lampu. Cermati di malam hari, mana yang hitam, mana yang putih. Falam yastabi, fala yastabiuli, tapi enggak jelas bagi aku. Ya kan enggak ada lampu, gelap malam. Ini kalau yang putih yang mana, yang hitam yang mana, sama-sama gelap. Tidak kelihatan. Sehingga beliau memaknakan ayat sesuai dengan zahirnya. Benang putih, benang hitam. Zahir. Qala faghadautu ala Rasulillah SAW, maka saya pun keesokan hari datang pada beliau SAW. Fadzakartu lahu dzalik. Lalu saya jelaskan, saya sebutkan hal itu kepada beliau. Faqala, beliau mengatakan, innama dzaka sawatul laili wa bayanun nahar, yang dimaksud adalah hitamnya malam dan putihnya siang, bukan tali, bukan iqal, tapi hitamnya kegelapan malam dan terangnya putihnya siang. Turun ayat minal fajr, yakni fajar. Fajar sadiq, ya kan. Qala haddathana Sayyid ibn Maryam, qala haddathana ibn Abi Hazim an abihi an Salim ibn Sa'ad wa Sa'idi ha qala haddathana Sayyid ibn Abi Maryam qala haddathana Abu Ghassan Muhammad ibn Mutarrif qala haddathana Abu Hazim namanya Salama bin Dinar. Salama bin Dinar dikarenakan meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. An Sahal bin Sa'ad qaal, kata Sahal mengatakan, unzilat, diturunkan ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Hanya sampai sini turun ayat ini. Wa lam yanzil minal fajr, belum turun kalimat minal fajr. Silakan kamu makan, silakan kamu minum sampai jelas benang putih, benang hitam. Titik. Belum turun kata-kata fajar. Fakana rijalun, maka dahulu ada beberapa rijal, beberapa orang. Rabata haduhum fi rijlihi, dia mengikat, salah seorang di antara mereka mengikat di kakinya al-khayt al-abyad, benang warna putih, wal khaytul aswad, benang warna hitam, diikatkan di kakinya. Walam yazal ya'kul, dia terus makan hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma, sampai jelas kelihatan melihat dua benang tadi. Makan terus, belum kelihatan, masih boleh makan, belum, masih boleh makan, sampai jelas lah ini benang hitamnya, ini benang putihnya. Kalau kira-kira kalau dulu tidak ada lampu, nggak ada lampu gitu, kira-kira jam berapa ya kelihatannya gitu ya? Adzan subuh kayak belum kelihatan ya, baru nampak ketika sudah mulai temaram-temaram gitu, baru kelihatan. Oh benang hitam, oh benang putih, selesai nggak boleh makan. Dulu begitu. Kalau fa'anzalallahu ba'du, maka Allah turunkan setelah itu kata-kata minal fajr, benang hitam dari benang putih, yakni fajar. Fa'alimu, maka mereka tahu, annahu innama ya'ni layla wa nahar. Yang Allah maksudkan adalah malam dan siang. Sehingga patokannya adalah al-fajr. Yakni fajar, sadiq. Bukan fajar, kadzib. Ada dua fajar. Ada fajar sadiq, ada fajar kadzib. Ini dibawakan ayat ini menjelaskan tentang peristiwa sebelum turunnya ayat ini. Baik, barakallahu fikum. Sehingga di sekarang setelah turunnya ayat jelas dan baku terkait dengan masalah puasa dari mulai fajar shadiq sampai maghrib waktunya puasa, dari mulai maghrib sampai fajar shadiq itu waktunya makan dan minum, dan sahur dianjurkan sahur di akhir sebelum subuh. Itu akan dibahas lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Wa hadha wadihun walhamdulillahi rabbil alamin. Intaha. Yang ada wafal yang mana ya kan? Yang pertama ya. Yang dari Adi bin Hatim. Semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukumnya pacaran? Duh, masuk santri tanya kayak gini. Sudah tahu hukumnya masih pacaran. Ini yang ketahuan langsung di DO. Enggak pakai SP1, SP2, SP3. Langsung DO. Ini pelanggaran syariat ya, kan. Kalau sudah kepingin yang segera saja menikah. Ya, itu wadah yang syar'i, yang mubah. Enggak masalah, nikah muda enggak masalah. Tapi pemerintah menetapkan laki-laki 21. Ya. Tawa, segera kamu menikah, nanti kamu teruskan belajarnya, barakallahu fikum. Jangan masuk dalam hal-hal yang haramkan dalam agama. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nasihat untuk yang semua nih, yang laki, yang perempuan, semuanya sama ya. Hati-hati. Di masa sekarang ini, fitnah terbesarnya adalah fitnah syahwat. Hati-hati, ikhwan. Jaga dirimu, jaga ilmumu, jaga agamamu, dan semacam ini. Sudah dikasih wadah yang syar'i, yang mubah. Manfaatkan sebaik mungkin. Enggak ada masalah, antum. Nikah dulu, nanti antum ngontrak di sini, kemudian antum teruskan belajarnya, masih lugo 1 atau lugo 2, enggak masalah. Terus belajar, sampai selesai tahun din 3, aman. Enggak masalah. Iya, aman, daripada antum aneh-aneh. Dikasih mubah kok cari yang haram. Ada yang pahala, malah cari yang dosa. Allahumma sta'an. Ini kalau ada ketahuan, DO langsung. Apa hukum bermain trading forex dan semisalnya? Kalau itu sifatnya online tidak boleh. Ya, nggak boleh. Itu kan jual beli mata uang asing. Kalau secara online, apalagi ada poroknya dan semisalnya, itu tidak boleh. Dikarenakan tidak ada takabut. Persyaratan jual beli mata uang asing harus takabut. Tapi kalau trading forex yang manual, itu jarang terjadi. Maka diperbolehkan dengan takabut. Ini uang rupiahku, mana realmu, ini rupiahku, mana dolar kamu. Itu diperbolehkan dengan takabut. Tapi tidak bakal jalan. Dikadakan trading forex itu mesti menggunakan cara online. Jadi antum ini, klik, beli. Untung besar. Salah beli, rugi besar. Kadang mesem, kadang nangis sendiri. Ya kayak orang, gitulah ya kan. Adalah ya juz, dikarenakan tidak ada unsur takabuk padanya, barakallahu fikum, dan sangat-sangat mengerikan semi-semi perjudian. Besar sekali spekulasinya, barakallahu fikum. Itu kalau uang punya uang banyak, antum gunakan yang manfaat-manfaat, ya. Jangan yang aneh-aneh. Itu fitnahnya orang yang uangnya banyak, fulus banyak, tapi tidak ada bekal keimanan dan ketakwaan, gitu. Mentang-mentang uangnya tidak ada serinya, jadi mainnya di dunia kayak gini nih. Tahu uang ada serinya? Saking banyaknya sih, saya nggak ada serinya. Ya, uang yang miliaran, ratusan miliar, triliunan gitu. Mau taruh di mana gitu. Ya, bingung main kayak gitu dari forex. Untung besar. Jadi enggak dipegang uang di situ. Ya, tetap rugi besar ablas. Nah, kadang main di apa yang semacam itu kayak di Bitcoin dan segala macamnya. Ini semuanya perjudian ya, hati-hati. Ini nak bikin rumah ya, kendaraan yang diperlukan, atau beli kitab, bikin perpustakaan. Ini kalau fulusnya banyak bisa kamu gunakan, bangun masjid, bangun ma'had, bantu ini, antum punya program membayari para santri supaya mereka belajar gratis. Ditunggu program kayak gitu tuh dari orang yang kaya-kaya ini, ya enggak? Setuju enggak kalau ada program kayak gitu? Program orang tua asuh bahasanya ya. Santri-santri yang membutuhkan biaya pondok menghubungi saya. Satu bulan tak jelas 1 juta misalkan gitu. Daftar KB, ya enggak? Ya apa enggak? Wah itu besar manfaatnya. Terus misalkan dalam sebulan atau 100 santri misalkan. Berapa yang dikeluarkan sama dia? 100 juta. Itu bagi dia kayak sedikit mengeluarkan opil gitu aja. Uangnya dia banyak. Tapi besar pahalanya. Ya, kalau 100 santri itu jadi semua. Khufat, du'atir Allah, pahala jariah. Bermodalkan 100 juta tiap bulan. Income-nya dia sebulan miliaran. Kalau rasane, gitu loh. Itu fitnahnya orang yang pegang fulus banyak, ikhwan. Aneh-aneh. Jadi aneh-aneh ya. Yo odo wake. Paham bahasa ini? Yo. Gaya kayak uangnya banyak. Berapa sih uangnya kamu itu? Berapa sih uangnya adinya antum itu? Paling segitu-segitu aja. Lah ya sok gaya main mungkin ya. Hari insyaallah. Yang enggak ketawa itu uangnya banyak. Yang ketawa kecil itu uangnya sedikit. Yang uangnya full banyak bisa senyum aja. Senyum. Tanda dia siapa bilang tak wabiku uangnya banyak tak. Nah, itu. Kalau banyak gunakan yang manfaat, jangan gunakan yang aneh-aneh ya. Barakallahu'alaikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Sudah ada ya? Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik. Sudah kan? Tadi itu suara apa tadi saya? Sudah. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.